yang telah ku beri. Sungguhkah tak mengerti kasih mudahnya engkau kini berpaling hati. Lenyapkan semua mimpi yang ku arungi. Hatiku kau guri. Darimu gelap yang engkau beri, engkau melangkah pergi, tinggal aku sendiri berteman bayang mimpi. Kau salah kau ucapkan, hilang tak berpesan, terhina ku rasa, sayang kau abaikan. Salah kau ucapkan.